Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita telah membaca tentang sifat-sifat Al-Quran Al-Karim. Kemudian berikutnya berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Quran Al-Karim masdar syari'ah Islamiyah allati بُعِثَ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. Al-Quran Al-Karim adalah sumber syariat Islamiyah yang diutus dengannya, dengan syariat Islamiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Qala Allahu ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Al-Furqan, yani Al-Quran. Tabarakalladzi nazzal Al-Furqan, Al-Furqan yani Al-Quran. Summiya Furqanan, dinamai dengan Al-Furqan, liannahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Dinamai dengan Al-Furqan karena yufarriqu Al-Quran, memilah, memisahkan antara Al-Haq dan Al-Batil. Wa baina awliya'illahi wa awliya'isyaitan. Juga Al-Furqan, dinamakan Al-Furqan karena memilah, memisahkan antara awliya illah, wali-wali Allah, wa awliya syaitan. Juga wa baina kullil umuri al-mukhtalafah. Juga yufarrik, memilah antara perkara-perkara yang disisihkan. Ya, dijelaskan, diputuskan oleh Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah masdar syariat Islamiyah. Tabarakalladzi nazzala 'ala 'abdihi al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Ya, agar beliau menjadi pemberi peringatan lil alamin. Ini dalil umum risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini umum, menunjukkan umumnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin. Makanya kata beliau tadi, apa? Al-Qur'an Al-Karim masdarus syariat Islamiyah allati bu'itha biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nasi kafatan. Seluruh manusia. Dalam ayat ini, liyakuna lil alamina nadhira.